Dan seperti lagu yang mau dibawain bersama adikku Feby Mama Mia, uh-huh. Ada antara teman dan kasti berikut bersama The Boss Top Music. Biasanya antara preman no. Masih spesial buat IPPSJ. Yuk ah, yuk Mas The Boss. Bisa semua ini bareng ya. Tiada mungkin lagi tiada. Sudah.